di sini, di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Bintangan yang datang silih berganti, peri-peri mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih hambatan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Kau masih mengharapkanku. Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Tangis pedih tersimpan dalam hati. Yang datang silih berganti, peri-peri mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci dari, duhai kasih tambatan hatiku. Tersimpan dalam hati.